pagi itu adalah khususnya di jam 4 ya, jam 4 sampai jam 6 atau jam 7 something lah ya, itu ternyata ada satu bahan yang ada di alam semesta ini yang dikenal sebagai NO. NO itu nitrik oksid. Nitrik oksid ini fungsinya apa? Dia melebarkan pembuluh darah. Ya, dia bisa menurunkan tensi. Ya. Dia juga saya sering sebutnya sebagai salah satu antioksidan, nitrik oksid. Itu adanya jam berapa? Jam 4 sampai jam 7 pagi. Artinya kalau ada orang lagi Allah mau kasih rezeki luar biasa banyak kayak begitu, malah tidur-tiduran, ya kurang ajar. Ya gak sopan banget. Ya, lagi dikasih rezeki berlimpah, nitrik oksid malah tidur gitu kan, jam segitu. Ya, makanya apa? Makanya orang yang tidur-tidur pagi itu potensi besar untuk kena serangan jantung. Itu baru satu hal yang sederhana, tanda kutip, yang dilanggar. Jadi banyak gak langgaran lain? Banyak. Sering banget kita melanggar hal-hal yang tanpa kita sadari, teman-teman sekalian, yang kalau itu kita kerjakan dengan baik, maka otomatis apa tuh namanya, tubuh kita akan sehat. Ya, contoh kita bicara sabar. Bagaimana sabarnya Nabi? Nabi mengatakan bahwa sabar itu respon pertama kita ketika menghadapi sesuatu. Ya, laptopnya rusak. Tumben. Ya. Jadi sabar adalah respon pertama kita ketika menghadapi sesuatu. Itu kata kuncinya. Ya. Saya kemarin bertemu dengan seorang dokter lah ya, menuju profesor, dia teliti gitu kan. Telitinya apa? Dia teliti ternyata ada orang yang dia tes gitu kan, dia tes. Tesnya gimana? Jadi orang itu dibikin dibikin kondisinya bermasalah dengan dikasih informasi sebenarnya ini buat-buatan dia aja. Jadi orang itu dibilangnya istrinya kecelakaan, anaknya kecelakaan gitu. Nah, waktu dia lagi cemas itu diambil darahnya dan ternyata seluruh parameter-parameter imunitas dia atau kekebalan tubuh dia turun semua saat dia sedang cemas. Ya. Terus dibilang sama orang itu bahwa ini main-main saja. Alhamdulillah, saya pikir beneran gitu-gitulah. Dicek lagi darahnya, ternyata naik lagi. Ya. So simple seperti itu ya. Jadi luar biasanya apa perasaan atau kolbu kita itu bisa dikendalikan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya, jadi hati-hati dengan melihat sesuatu yang mengganggu vibrasi hati. Karena hati kita punya vibrasi. Semakin banyak, kan judulnya sehat kolbu nih kan. Jadi semakin banyak vibrasi yang baik pada hati kita, maka kita bisa melihat sesuatu atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Ya, semakin baik vibrasinya. Ya, jadi semakin rusak vibrasinya, semakin berat pula hati tersebut untuk mendapatkan vibrasinya. Paham ya? Jadi kolbu kita itu adalah sosok atau mungkin organ, sebulan mungkin organ imajiner. Kita enggak tahu, ada yang menyebutkan itu bagian dari jantung, tapi kita enggak tahu. Tapi dia kata kunci emang di situ. Kalau dia baik, kata Nabi kan dia baik semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Nah, dari sini saya belajar, oh ternyata memang Islam, ya, kolbu kita itu memang bergantung vibrasinya dan frekuensinya, bahkan getarannya dari apa yang kita lihat dan kita latih dia untuk bisa bergetar. Contoh gini, kalau Anda atau kita mungkin lihat matahari, kita sekedar lihat aja, gitu kan? Tapi kalau orang yang melihat matahari, ya bahasa simpel saya gini lah, biar Anda atau biar kita bisa menjelaskan atau mendapatkan itu lebih mudah. Contoh gini, kalau seandainya Anda, kita kan zaman SD, SMP itu kan SD lah terutama, ada gambar pemandangan, betul? Gambar pemandangan isinya apa tuh? Sama semua. Ada gunung, ada burung, ada sawah, ada matahari, nah gitulah, ada orang-orangan. Ya. Gambar ini kalau kita lihat, ya gambar kan. Tapi kalau orang melihat sesuatu dengan kacamata kolbu atau dengan kacamata iman, maka akan beda jawabannya. Bagaimana caranya? Baik, saya ambil gambar itu ke, misalkan Anda ambil gambar itu ke anak, misalkan, atau Anda serahkan ke anak Anda. Lalu Anda tanya, ini gambar apa, nak? Gambar pemandangan. ada gunung, ada pohon, bla bla segala macam lagi. Tapi kalau anak itu sudah diajarkan tentang akidah dan sudah diajarkan dengan iman yang baik, maka jawabannya akan beda. Ini gambar apa nak? Ini gambar matahari yang sedang menjalankan perintah Allah, wahai ayahku. Ini gambar gunung yang sedang menancapkan kaki-kakinya di bumi, ya Allah. Ini gambar sungai yang sedang memberikan kehidupan buat orang atau makhluk yang hidup dalamnya. Beda kan ceritanya kan? Beda. Nah, hal seperti itu, teman-teman sekalian, ya, itu harus dan wajib kita jaga setiap hari, ya. Jadi bahasa saya itu, kita wajib menjaga vibrasi hati kita. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti yang kita lihat itu bukan sekedar dengan mata kepala, tapi ngelihatnya dengan mata kolbu. Kalau dengan mata kolbu, maka disitulah Anda akan melihat wajah Allah di mana-mana. Anda akan melihat disitulah Allah tebarkan kebaikan, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita yang hidup dalamnya.